Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalan, kita selalu tiada lupa untuk mengingatkan diri saya pribadi dan para jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Dengan kita meyakini bahwasannya seluruh kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita meyakininya itu semuanya minallah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja dari nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ketahuilah itu semuanya datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kecerdasan dan kepintaran kita, tetapi itu semuanya adalah fadlun minallah, karunia yang teramat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mengingatkan yang seperti ini dikarenakan Allah azza wa jalla berfirman, wa qalilu min ibadiyash syakur, sedikit sekali, amat sedikit dari hamba-hambaku ini yang syakur, yang berpredikat sebagai manusia-manusia yang betul-betul bersyukur kepada nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada mereka. Yang kita bisa pahami dari ayat ini berarti mayoritas dan kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Semoga dengan kita mengingatkan yang seperti ini, kita termasuk dari apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa qalilu min ibadiyash syakur. Kita termasuk dari jajaran yang sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Terasa kurang lengkap dan kurang sempurna manakala kita tidak menyebutkan beberapa contoh dari nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah karuniakan kepada kita, yang dengan kita zikrun nikmah, menyebutkan nikmat-nikmat Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah maka sampaikan, ceritakan kepada manusia agar membantu mereka untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selain itu juga dengan kita menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah akan melahirkan dan mewariskan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah azza wa jal, Al-Mun'im, zat yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama kita sebutkan adalah a'damun ni'mah, nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmatul Islam, nikmat kita beragama dengan agama Islam, satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah agama Islam. Ini adalah nikmat yang teramat besar. Yang nikmat ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik berlipat-lipat dibandingkan kenikmatan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Islam yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu semata-mata adalah pemberian dan pilihan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nikmat ini menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang paling kaya di kehidupan dunia ini dibandingkan orang-orang yang terkaya ataupun terkonglomerat dari kalangan orang-orang kufar yang mereka mendapatkan posisi ataupun predikat sebagai seorang yang terkaya di kehidupan dunia, tetapi mereka di atas kekafirannya. Dengan nikmat Islam inilah menjadikan ana dan antum semuanya lebih kaya dibandingkan mereka-mereka tersebut. Sehingga betul-betul dengan kita mendapatkan nikmat ini maka kita akan bersyukur dan tidak silau dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang telah didapatkan oleh orang-orang yang kufar, oleh orang-orang yang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan nikmat tersebut dengan cara kita bisa mempelajari agama Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabiyuna wa Habibuna al-Mustafa Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabat. Ini juga kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan kenikmatan ini akan terasa besar bagi kita ketika kita melihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, ataupun rekan-rekan kita, banyak mereka yang mendapatkan nikmatul Islam, tetapi mereka tidak diberikan nikmat untuk bisa mempelajari dan mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita melihat kepada akidah mereka, ternyata akidah mereka mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita melihat dan memperhatikan praktek amaliyah mereka, ibadah mereka, ternyata juga mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mendekatkan kita di majlis ilmu ini, di tempat ini, tempat kita menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla berdasarkan Alkitab was sunnah, dengan berbagai macam kekurangan kondisi dan keadaan yang ada, fasilitas yang ada tidak semewah fasilitas-fasilitas mereka. Tetapi demikianlah, kita semuanya merasa nikmat dan merasa berbahagia dengan berbagai macam anugerah dan kucuran dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang tiada henti-hentinya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita dengan kita istiqamah sampai detik ini, sampai saat ini, sampai duduknya kita di majlis ini, Allah Azza wa Jalla masih memberikan istiqamah kepada kita. Sabat, tegar di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kita melihat banyak di antara saudara-saudara kita, di antara mereka mungkin pernah menjadi guru-guru kita, pernah menjadi asatidah kita, atau di antara mereka mungkin pernah berjuang bersama di majlis ilmu, di medan ilmu. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan istiqamah kepada mereka semua. Dan Allah Azza wa Jalla masih memberikan istiqamah kepada kita semuanya sampai detik ini, sampai saat ini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Terlalu banyak dan teramat besar kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga pada kesempatan di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dengan bisa berkumpul dan berjumpa, bertatap muka secara langsung dengan ikhwani fillah, dengan saudara-saudaraku semuanya yang tidak ada yang mempertemukan kita kecuali karena kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan ini bukan karena dunia, bukan karena kita satu profesi dari profesi-profesi di kehidupan dunia. Sama-sama kita menempuh karir dari karir-karir kehidupan dunia. Tetapi yang mempertemukan ini adalah karena kecintaan kita kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga semoga dengan yang seperti ini Allah Azza wa Jalla akan melanggengkan dan mengekalkan persahabatan dan pertemanan kita karena Allah Azza wa Jalla, bukan hanya di kehidupan dunia tetapi juga sampai di kehidupan akhirat, sampai di dalam jannahnya kita bisa berjumpa dengan antum semua yang tidak akan mungkin ada perpisahan setelah itu. Berbeda dengan kehidupan dunia. Ada pertemuan pasti ada perpisahan dengan siapapun. Walaupun dengan orang yang paling kita cintai sekalipun. Dengan istri kita, dengan anak kita yang sangat kita cintai. Cepat atau lambat, maka kita akan meninggalkan mereka. Apakah kita yang dahulu atau mereka yang mendahului kita? Itulah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla berlakukan di kehidupan dunia yang fana ini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kepada kita semuanya untuk melakukan berbagai amal-amal saleh, baik amal-amal saleh yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amalan-amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang mustahab. Di antara amalan mustahab yang mungkin baru saja kita lakukan adalah sholat dua rakaat qobliyah subuh, sebelum kita sholat subuh, sholat qobliyah. Di mana di antara keutamaannya disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu ummahatul mukminin, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam yang paling dicintai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga Khadijah. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan riwayat dari suaminya yang tercinta baginda Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, salat sunnah rawatib qabliyah subuh qabliyah fajar, ketika itu dilakukan oleh seorang hamba, maka dua rakaat yang ringan tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini, dibandingkan nikmat dunia dan seluruh isinya yang ada di kehidupan dunia ini, tidak bisa mengalahkan dan mewakili sama sekali dengan dua rakaat yang ringan yang kita lakukan. Di mana kita melakukan atau mengerjakan sholat sunnah dua rakaat ini selama berapa jam, Abu Yazid, melakukannya? Berapa jam atau berapa menit? Berapa menit? 5 menit ya mungkin maksimal ya. Nah, atau enggak ada. Nah, ibadah yang hanya dilakukan maksimal 5 menit, tetapi balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa. Menjadikan Anda diberikan kekayaan yang melebihi dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Yang mana kekayaan itu enggak diberikan di kehidupan dunia. Mungkin Anda tidak diberikan kekayaan berupa emas, perak, harta dan sebagainya, tetapi kekayaan tersebut disimpan. Karena kalau itu berupa emas, perak dan harta, gak bisa mewakili sama sekali, gak bisa dibandingkan sama sekali dengan pahala yang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat, yang bisa Anda nikmati nanti di dalam kehidupan jannah. Betul-betul kenikmatan yang lebih mulia, lebih berharga, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Apakah ada raja-raja dunia, para konglomerat orang terkaya di kehidupan dunia yang dia mempekerjakan pegawainya selama 5 menit, kemudian mendapatkan ganjaran dan balasan. Jangankan seluruh kehidupan dunia, setengahnya saja, separohnya saja, atau seperempatnya saja, atau 0, sekian saja, enggak ada. Kira-kira kalau bekerja selama 5 menit mendapatkan upah dan gaji berapa? Pak Temangan Roh, kalau 5 menit Rp20.000. Wow, berarti kalau 1 jam berapa itu? 5 menit Rp20.000. Nah, kebanyakan Rp20.000 ya. Berapa, Pak? Ya? Dapat ucapan terima kasih mungkin. Nah, Masya Allah. Maka ini luar biasa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kalau bukan karena rahmat dan kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini saya mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk ke dalam jannahnya. Kalau bukan karena amalan yang sedikit dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan 10 kali lipat, dengan 700 kali lipat atau lebih daripada itu, mungkin kita tidak ada di antara kita yang masuk ke dalam jannahnya. Kalau seandainya satu amal soleh dicatat satu, satu dosa dicatat satu, amal solehnya tidak dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, kira-kira kebaikan dan kejelekan yang kita lakukan lebih banyak mana yang baik atau yang jelek? Antum, lebih banyak mana kira-kira kejelekan kita? Kalau lebih banyak kejelekan kita, masuk ke mana? Masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang sombong, menyombongkan amalan kita, menyombongkan ilmu kita, menyombongkan harta kita, menyombongkan sedekah kita. Karena itu baru sedikit yang kita lakukan. Menyombongkan jasa-jasa kita kepada dakwah ini ataupun kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan gak punya nilai sebenarnya. Karena dosa-dosa kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita mau betul-betul muhasabah, mengevaluasi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengatakan ana khairun minka, saya lebih baik daripada antum. Tidak ada seorang pun kalau mau mengevaluasi, dia akan betul-betul mu'tarif, meyakini dan mengakui dirinya tidak memiliki nilai apapun. Dia tidak mengetahui posisinya, posisi dirinya di hadapan Allah. Apakah dia sebagai seorang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah amalan-amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla? Gak ada seorang pun yang mampu memastikan. Ada seorang yang mampu memastikan amalan sholat tadi kita diterima di sisi Allah? Siapa yang mampu memastikan? Tunjuk jari. Naam. Ada yang mampu memastikannya? Amalan sholat kita, bacaan Quran kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada seorang pun yang mampu memastikannya. Kalau tidak ada seorang pun yang mampu memastikannya, dari sisi mana kita menyombongkan amalan-amalan yang kita sendiri gak tahu kualitas amalan kita, keikhlasan amalan kita. Apakah keamalan kita makbul di sisi Allah Azza wa Jalla atau mardud di sisi Allah Azza wa Jalla? Kita hanya tertipu dengan penampilan casing dari amalan kita. Kita tertipu dengan ilmu kita, dengan hafalan kita, dengan amalan kita. Sementara ketika dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memiliki nilai sedikitpun di sisi Allah. Ketika kita melakukannya tidak dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melakukannya dengan riaan wa sum'atan, dengan ria. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Ingin mendapatkan kedudukan. Ingin mendapatkan posisi. Ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pelayanan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Ketika kita memiliki ilmu, ya mungkin kita merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Maka mungkin diri ini ingin lebih mendapatkan pelayanan-pelayanan dibandingkan yang lainnya. Maka perkara yang seperti ini betul-betul khafi, betul-betul tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terkadang diri kita pun gak bisa memastikan, gak bisa mengetahuinya apakah betul-betul kita ikhlas apa tidak. Ketika mungkin kita bisa lepas dari satu riya yang berwarna hijau, akan muncul riya dalam warna yang merah. Ketika kita sudah perangi, muncul dalam warna yang kuning, muncul dalam warna-warni yang lainnya. Yang terkadang seseorang bisa lepas dari ini, tetapi gak bisa lepas dari warna yang itu. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga nasihat dan wasiat yang selalu disampaikan dan diingatkan adalah betul-betul kita mengoreksi dan memperbaiki nawaya kita, niatan-niatan kita. Ketika kita beribadah, liman, untuk siapa ibadah tersebut? Ketika kita membaca Al-Quran, untuk siapa kita membaca Al-Quran? Ketika kita mempelajari ilmu, untuk siapa kita mempelajari ilmu? Untuk mendapatkan apa kita semuanya duduk di majelis ilmu itu? Kalau ada satu niatan-niatan yang bukan lillah, segera tinggalkan, segera buang. Sehingga barakallahu fikum, dengan kita mengetahui nilai dan kedudukan kehidupan dunia, kita bisa membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat seperti apa. Apakah kehidupan dunia memiliki nilai sehingga bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat, atau enggak memiliki nilai sama sekali? Maka jawabannya kita melihat dan kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini juga disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Subhanallah. Sekarang kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, di mana beliau bersabda, kalau seandainya kehidupan dunia ini dan seluruh apa yang ada di kehidupan ini di sisi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan dunia ini, yang lebih mengetahui tentang nilai dan kadar kehidupan dunia ini, kalau seandainya kehidupan dunia di sisi Allah Azza wa Jalla nilainya sebanding atau sama dengan satu sayap nyamuk, sebanding atau sama dengan satu sayap nyamuk, kita berhenti sampai di sini berarti kehidupan dunia ini dibandingkan satu sayap nyamuk masih lebih bernilai dan berharga mana? Ya, antum. Lebih bernilai dan berharga mana? Kehidupan dunia dibandingkan satu sayap nyamuk tadi. Satu sayap nyamuk lebih berharga di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kehidupan dunia ini. Taruhlah kalau seandainya memiliki nilai dan nilainya itu sama dengan satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Niscaya orang-orang yang kafir itu tidak akan diberikan minum walaupun hanya seteguk air minum saja. Ya subhanallah. Orang-orang kafir itu gak akan diberikan minum walaupun cuma satu teguk saja. Satu teguk yang seperti ini gak akan dikasihkan kepada orang-orang yang kafir, kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya nilai kehidupan dunia ini sebanding dan sama dengan satu sayap nyamuk. Kalau seandainya sama dengan satu sayap nyamuk saja, ada gak di antara antum yang tertarik untuk mengambilnya? Ada gak pak? Tertarik buat mengambilnya, mengumpulkannya, ditaruh di rumah, dikasihkan kepada istri panjenengan. Wahai istriku, ini saya persembahkan kepada Anda satu sayap nyamuk. Nah, kira-kira senang apa marah? Nah, senang atau marah? Nah, ya marah, penghinaan. Nah, masa saya dikasih satu sayap nyamuk? Ini kan gak punya nilai sama sekali, untuk apa? Ya, dijual juga gak laku. Baik. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam mempermisalkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi dalam rangka untuk taqribul fahm, mendekatkan pemahaman kepada kita agar kita faham bagaimana sih hakikat kehidupan dunia ini seperti apa. Menurut penilaian Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dunia ini yang sudah kita melihat begitu luar biasa. Banyak manusia-manusia yang terfitnah, memperebutkan dan berlomba-lomba untuk memperebutkan kehidupan dunia ini. Yang mereka rebutkan itu seperberapanya satu sayap nyamuk yang mereka perebutkan tersebut. Nah, kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi." Falyandur bima yarji. Kata Nabi alaihi salatu wasalam sedang memperbandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sesuatu yang maknawi dipermisalkan dengan sesuatu yang hissi agar kita semuanya tersadar dan terbangun. Kita sedang berada di area mana sekarang ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat kecuali permisalannya seperti salah seorang di antara anda semuanya mencelupkan satu jemarinya di air laut. Dicelupkan di air laut. Kemudian diangkat. Falyandur bima yarji. Lihat yang tersisa ini. Lihat yang tersisa ini. Yang ada di sini. Kira-kira ada nilainya enggak? Ada nilainya enggak? Enggak ada nilainya sama sekali. Ada harganya enggak yang di sini? Enggak ada harganya sama sekali. Tahan berapa lama air laut yang ada menempel di sini? Sebentar lagi akan hilang, kering. Nah. Ini perbandingan kenikmatan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, kenikmatan jannah. Kenikmatan dunia perbandingannya ini dan samudera yang begitu luas itu adalah kenikmatan di akhirat. Berarti enggak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan enggak bisa dibayangkan sama sekali. Akan indahnya, lezatnya, nikmatnya kehidupan di dalam jannah, kehidupan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perbandingannya. Samudra yang begitu luas tadi adalah kenikmatan akhirat. Adapun yang di sini tadi adalah kenikmatan dunia. Yang di sini tadi sedang diperebutkan oleh ahlu dunia di kehidupan dunia ini. Sedang diperebutkan itu cuma segini. Nah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga sebagai gambaran bagaimana nilai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kelak akan didatangkan orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, yang paling konglomerat di kehidupan dunia. Kira-kira orang yang paling kaya di kehidupan dunia itu ada di sini enggak? Ada di Masjid Banjarbaru. Nah, ada enggak orang yang paling kaya ini? Nonton lho, nonton Pak. Enggak ada. Nah, enggak apa-apa ya. Nah. Min ahli nar, tetapi dia termasuk penduduk api neraka. Nah, termasuk ahlu nar di yaumal kiamat, di hari kiamat nanti. Akan didatangkan orang yang paling kaya, yang paling mendapatkan nikmat sudah. Nomor satu, nomor wahid. Tetapi dia dari kalangan penduduk neraka di hari kiamat. Fayusbaghu finnari sabghatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam api neraka satu kali saja. Kemudian diangkat, thumma yuqal. Dia sudah merasakan satu kali celupan tadi, kemudian diangkat dan ditanyakan kepada hamba tersebut, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai bani Adam, sekarang saya tanya kepadamu. Padahal yang ditanya ini orang nomor satu yang paling mendapatkan kenikmatan di kehidupan dunia, yang walhamdulillah orang ini enggak ada di sini. Ya, lebih-lebih lagi dia min ahli nar, dari kalangan penduduk api neraka. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Har ra'aita khairan qat?" Apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan dan kenikmatan walaupun sedikit saja? Pernah enggak di kehidupan dunia dapat nikmat sedikit saja? Sedikit saja gambarannya mendapatkan nikmat bisa minum satu teguk air minum saja. Padahal dia ketika di kehidupan dunia bukan cuma minum satu teguk saja. Sudah berapa liter dia minum ketika menghabiskan umurnya. Sudah berapa tegukan yang dia lakukan. Atau gambarannya dia bisa makan satu suap saja. Apakah pernah antum minum satu teguk saja? Apakah pernah antum mendapatkan kenikmatan walaupun satu suap saja? Apakah pernah? Fayaqul, maka dia menjawab, la wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, saya enggak pernah dapat kenikmatan dan kebaikan sedikit pun di kehidupan dunia. Ya subhanallah. Kira-kira azab yang seperti apa yang sampai melupakan kenikmatan yang paling besar yang telah dia raih, dia rasakan di kehidupan dunia, lupa ketika dicelupkan ke dalam api neraka satu kali saja. Bagaimana kalau dia tinggal di dalam api neraka satu jam ataupun satu hari ataupun dua hari, terlebih lagi kekal di dalam api neraka selama-lamanya? Dia tidak akan pernah mengingat bahwasanya dia dahulu di kehidupan dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehidupan dunia, paling banyak mendapatkan nikmat, orang terkaya, orang terkonglomerat. Kondisi mereka seperti ini begitu naas, begitu menyedihkan. Dan kita enggak bisa menggambarkan bagaimana azab api neraka yang sampai melupakan semuanya itu. Nah, enggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apa yang antum bayangkan, lukiskan dari puncak siksaan-siksaan yang terpedih, menurut gambaran dan menurut akal antum, itu enggak bisa mewakili sama sekali gambaran siksa yang hakiki yang seperti ini gambarannya. Seseorang yang di kehidupan dunia yang dia disiksa, mengalami penderitaan, pasti kalau dia ditanya pernah dapat nikmat walaupun cuma sedikit, bukan cuma mengingat yang sedikit, yang banyak pun bisa dia ingat. Tetapi ini ketika berhadapan dengan api neraka Allah Azza wa Jalla, enggak bisa mengingat sedikit pun kenikmatan yang telah dia rasakan, yang telah dia raih. Apakah kemudian dengan yang seperti ini kita iri dengan orang-orang yang kafir? Apakah ketika kita mendengar hadis ini kemudian kita ingin seperti mereka, orang-orang kufar, merasa puas hanya dengan kedudukan dan kehidupan dunianya, sementara di kehidupan akhirat tidak mendapatkan apa-apa? Justru di kehidupan akhirat dia akan celaka, merugi, dan akan lupa terhadap kedudukan yang telah dia dapatkan, yang telah dia raih di kehidupan dunia. Nah, kita baca selanjutnya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, dan akan didatangkan sekarang orang yang paling sengsara, orang yang paling miskin, orang yang paling susah, yang paling melarat kehidupannya di kehidupan dunia. Kira-kira orang ini ada enggak di sini yang paling melarat, paling miskin, paling susah? Nonton betul, Pak. Enggak ada ya. Di Banjarbaru di sensus ada enggak kira-kira? Ada di Banjarbaru enggak, di Kalimantan? Sudah pernah mensensus belum, Pak Tembanganro? Belum. Ada gak kira-kira? Yakin gak ada ya? Nah, baik. Tetapi orang ini min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. termasuk penduduk surga. Ini orang yang paling susah, yang paling sulit kehidupannya, yang paling miskin, paling melarat, sudah mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Kita gak bisa membayangkan kira-kira orang yang nomor satu yang paling susah itu kayak apa. Nah, sedangkan terkadang kita dihimpit dengan satu permasalahan, sedang dikurangi rizkinya, terlebih lagi di masa pandemi dan seterusnya, mulai bangkit dan mulai bangkit. Terkadang kita sudah merasa kesusahan, kebingungan. Nah, kita lanjutkan. Orang yang seperti ini nomor satu yang paling susah di kehidupan dunia, tetapi dia dari penduduk surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah, maka dia dicelupkan, dimasukkan ke dalam api neraka satu kali. Kemudian ditanyakan kepada hamba tersebut, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatan qat, hal marra bika syiddatun qat. Wahai bani Adam, sekarang saya tanya kepadamu yang paling susah ini, setelah dimasukkan ke dalam surga satu kali saja, diangkat, ditanya, apakah anda pernah mendapatkan kesusahan walaupun sedikit saja? Apakah anda pernah mendapatkan kesulitan, pernah mendapatkan musibah, pernah mendapatkan sakit walaupun sebentar saja? Walaupun cuma sakit tertusuk duri, walaupun cuma sakit flu, nah, walaupun cuma sakit sedikit pusing, walaupun cuma sedikit capek dan juga lelah, pernah dapat itu semuanya? Fayaqul, maka dia mengatakan dan menjawab, la wallahi ma marra bi busun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Tidak ya Allah, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan kesulitan dan kesusahan walaupun itu sedikit saja. Enggak pernah sama sekali dapat kesusahan, dapat kesulitan, dapat sakit, enggak pernah. Ketika dimasukkan ke dalam jannah satu kali saja. Subhanallah, kira-kira kenikmatan yang seperti apa yang ada di dalam jannah, yang sampai melupakan segala derita, segala duka, segala kesedihan, segala gundah gulana, segala sakit, segala musibah, dan segala kesusahan yang ada di kehidupan dunia, sampai dia lupa ketika dimasukkan ke dalam jannah satu kali saja. Bagaimana kalau dia tinggal di dalam jannah, dan dia tinggal di dalam jannah selama-lamanya? Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga inilah yang akan kita pelajari insyaAllah pada pertemuan berikutnya, terkait bagaimana gambaran kehidupan jannah, bagaimana gambaran kenikmatan yang ada di dalam jannah, agar kita semuanya merasa rindu dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Agar kita semuanya mengetahui bahwasanya kita di kehidupan dunia ini, ternyata dunia yang sedang kita diami dan tinggal ini enggak memiliki nilai sama sekali. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengajarkan sebuah ucapan, ketika kita ada sedikit silau dengan kehidupan dunia, Nabi mengajarkan, mengucapkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kecuali kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Wa insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada tema pembahasan inti, yaitu terkait bagaimana gambaran indahnya kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Azza wa Jalla, setelah tadi kita sebutkan bagaimana gambaran rendahnya dan hinanya serta tidak ada nilai sama sekali kehidupan dunia yang sedang kita diami ini. Wallahu alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.